Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah Hafizahallahu Ta'ala. Kita masih di halaman 21. Disampaikan oleh Musannifah Hafizahallahu Ta'ala. Dan orang yang bisa mengendalikan dirinya ingda haddiha pada batasannya, sehingga dirinya tidaklah melampaui yang halal menuju dan masuk ke yang haram dan tidak meninggalkan ketaatan, hada yu'addu minal jihadi, hal ini terhitung bagian dari jihad, sebagaimana dalam hadis dari sahabat Fadlah ibn Ubaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillahi azza wa jalla. Mujahid sejati adalah orang yang melawan dirinya sendiri, berhasil menundukkan dirinya sendiri di jalan Allah azza wa jalla. Yaitu supaya senantiasa taat. Maka seorang itu tidak akan bisa taat kecuali setelah melawan godaan dirinya yang cenderung pada malas, cenderung pada leha-leha, cenderung pada nanti-nanti. Sehingga jihad melawan diri itu mendapatkan label yang sangat indah dari Ibnu Battal. Ini dikatakan oleh Ibnu Battal sebagaimana dikutip dalam Fathul Bari. Ibnu Battal mengatakan, jihadul mar'i nafsahu, jihad seorang melawan dirinya sendiri adalah al-jihadul akmalu, jihad yang paling sempurna. Maka ketika seorang itu bisa mengalahkan dirinya sendiri, yang mengajak, yang condong pada kemalasan, yang condong pada mager, malas gerak, yang condong pada rebahan, yang condong pada berleha-leha, bersantai-santai, maka dia adalah orang yang luar biasa sukses dan berhasil. Karena dia berhasil sukses menghadapi dan sukses untuk menghadapi jihad yang paling sempurna. Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wanahan nafsa anil hawa. Jihad melawan diri ada pada kata wanahan nafsa anil hawa. Dia mencegah dirinya untuk supaya tidak larut dengan hawa nafsunya. Maka Allah katakan, adapun orang yang merasa takut, maqama rabbi, ketika dia berdiri di hadapan Rabbnya, ya, di padang mahsyar, dan dia sukses mencegah dirinya untuk tidak larut dengan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Ya, saya ingin bacakan makna ayat ini atau tafsir ayat ini dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, tentu dicetakan ini dikatakan sebagai surat al-mursalat, ya, satu hal yang keliru. Karena ini adalah surat an-nazi'at. Ayat yang ke-40 dan 41. Ya, kalau di Al-Mukhtasar fi Tafsir dikatakan, adapun orang yang khawatir saat dia berdiri di hadapan Rabbnya, wa kafa nafsahu, dan dia cegah dirinya untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh dirinya, yaitu hal-hal yang Allah haramkan, maka surga adalah tempat tinggalnya yang dia akan kembali ke sana. Maka maqama rabbihi itu di al-mukhtasar fi tafsir maknanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal. Maka hal yang berkenaan dengan jihad an-nafsi, jihad melawan diri adalah wa nahan nafsa anil hawa, dan dia sukses mencegah dirinya dari berbagai macam hal yang dia inginkan, yang itu merupakan hal-hal yang Allah haramkan. Maka kiat masuk surga dalam ayat ini itu dua. Yang pertama, punya rasa takut pada saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amalnya. Dan rasa takut dan tentang bekal apa yang sudah disiapkan saat berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini adalah motor penting untuk semangat melakukan berbagai macam ketaatan dan menghindari berbagai macam kemaksiatan. Dan yang kedua, sukses mencegah dirinya untuk tidak larut dalam hawa nafsunya. Maka dengan dua hal ini, maka seorang itu berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya, dan musuh manusia itu ada tiga, sebagaimana yang disebutkan oleh ba'dul a'immati, sebagian ulama. Maka sebagian ulama menyebutkan bahasanya musuh manusia itu ada tiga, yaitu al-aduwu, manusia yang jadi musuhnya, kemudian asyaitan, kemudian setan, kemudian yang ketiga adalah jiwanya sendiri. Dan ada ya, kalau di versi yang lainnya, tiga ini yang dimaksud al-adu adalah tiga ini adalah dunia, setan, dan dirinya sendiri. Namun kalau di versi ini, di sini ada al-adu. Mungkin yang dimaksudkan adalah al-adu minal insan, minal nas, musuh dari kalangan manusia. Fanafsu, maka jiwa kita itu adalah musuh diri kita sendiri. Kenapa? Karena jiwa kita itu, diri kita itu menyeru, mengajak, mendorong ila ladzatiha, untuk senang-senang, untuk leha-leha, untuk santai-santai, untuk banyak-banyak mager, wa syahawatiha, dan kesenangannya, makan-makan yang enak-enak, dan kemudian punya barang-barang yang bagus-bagus. Wahia, dan diri kita itu ada di dalam rongga badan kita masing-masing. Maka sebagaimana seorang itu memiliki musuh fil kharid eksternal, manusia juga punya musuh fil dakhil internal. Dan yang dimaksud dengan musuh internal, bisa jadi ini termasuk di antaranya setan atau manusia, sosok manusia yang memusuhinya. Dan manusia yang disebut musuh adalah manusia yang menginginkan keburukan terjadi pada diri kita, dan dia adalah orang yang senang ketika kita susah dan orang yang susah ketika kita senang. Kemudian ya, karena kunci di antara kunci kesuksesan, kunci masuk surga adalah kemampuan untuk mengendalikan diri. Karena diri adalah musuh, maka upaya untuk membersihkan diri dan jiwa ladzatu ahamiyatin balighatin, sungguh memiliki urgensi yang luar biasa. Karena ketika seorang itu memiliki diri dan jiwa yang bersih, berarti dia adalah orang yang sukses berjihad melawan dirinya sendiri. Yang ini Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang berhasil membersihkan dirinya dan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya dan dirinya. Yes, kita lengkapi dengan membaca Al-Mukhtasar fi Tafsir. Makna ayat ini di surat Asy-Syams di Al-Mukhtasar fi Tafsir, maka sungguh beruntung mendapatkan apa yang dicari orang yang membersihkan dirinya dengan menghiasi dirinya dengan hal-hal dan dengan hal-hal yang positif dan sifat-sifat mulia, dan membersihkan dirinya dari berbagai macam hal yang hina. Dan sungguh khasir merugi orang yang menyembunyikan dirinya sehingga dirinya tenggelam dalam berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Ya, maka makna asal dari dasaha itu menyembunyikan. Ini dasaha menyembunyikannya, dan yang dimaksudkan adalah menyembunyikan dalam artian tenggelam dalam maksiat dan dosa. Selanjutnya, maka dengan membersihkan diri dan jiwa, maka setan dihancurkan dan surga diperoleh dengan izin Allah Rabb semesta alam subhanahu. Dan tidak ada kerugian yang lebih besar daripada kerugian seorang itu mendapatkan kerugian dari dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar, qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sampai kalau hai sang Rasul, sesungguhnya orang yang merugi yang sesungguhnya adalah orang yang mendapatkan kerugian dari dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Ala dzalika wal khusranul mubin. Ingatlah bahasanya itu adalah kerugian yang nyata. Kerugian yang senyatanya. Kita lengkapi dengan Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, sampaikan oleh sang Rasul, sunya, ya, orang yang rugi yang sejati adalah orang yang rugi terhadap dirinya dan rugi keluarganya. Apa yang dimaksud dengan rugi keluarganya? Yaitu tidak berjumpa dengan keluarganya karena berpisah dengan keluarganya. Ya, dengan dia bersendirian. Ya, bin firadihim bidukhilil jannati. Karena keluarganya itu masuk surga sedangkan dia tidak. Atau karena keluarganya rugi, karena keluarganya masuk ke dalam neraka bersamanya. Maka ya, jika demikian keadaannya, mereka tidak akan berjumpa selamanya. Ala dhalika haqqan wal khusran. Maka ingatlah bahasanya itu haqqan, betul-betul itulah kerugian. Al-wadih yang jelas, yang tidak ada kesamaran padanya, kalau itu adalah sebuah kerugian. Ya, maka yang dimaksud dengan kerugian keluarga, ya, yang dimaksud dengan kerugian keluarga adalah ya, tidak berjumpa dengan keluarga. Dikarenakan orang tersebut masuk neraka, keluarganya masuk surga. Atau dia dan keluarganya sama-sama masuk neraka. Maka dalam dua keadaan ini, mereka tidak akan berjumpa selamanya. Dan kembali ke buku. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk mengevaluasi diri sebelum kita dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan perhitungan amal di padang mahsyar. Wa hadza ablaghu fi ta'siri 'alaiha. Dan aktivitas ini yaitu mengevaluasi diri itu aktivitas yang ablagh fi ta'sir, luar biasa dalam memberikan pengaruh pada diri. Sampai-sampai seorang penyair mengatakan, ma'lama nafsi mislu halaimu. Tidaklah mencela diriku sendiri misluha, semisal itu laimu, semisal diri laimu seorang pun pencela. Wala sadda fakri misluma malakat yadi, dan tidaklah menutupi kefakiranku semisal harta yang dimiliki oleh tanganku sendiri. Maka penyair mengatakan, tidaklah mencela diriku laimun seorang pencela misluha semisal diriku sendiri. Maka pencela, pengkritik yang paling hebat, yang paling berpengaruh, yang paling membekas adalah manakala diri kita mengkritik diri kita sendiri. Itulah kegiatan mengevaluasi diri. Dan penghilang kemiskinan yang paling hebat adalah qanaah dengan harta yang dimiliki oleh tangan sendiri. Wa nafsi atau wa nafsu dan jiwa, ia tuhibu ariyadah, dia menyukai ariyadota, olahraga, warifahiyata, dan kesejahteraan. Namun wala haqqun fi hududi syar'i. Ya, diri kita itu memiliki hak yang wajib ditunaikan selama dalam batasan-batasan syariat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr ibn Al-As, Nabi menasihati Abdullah bin Amr ibn Al-As yang jor-joran dalam beribadah, yang dinilai overdosis dalam beribadah, sehingga tidak menunaikan hak diri dan badan. Maka Nabi katakan, wali nafsika alaika haqqa, dirimu punya hak yang wajib ditunaikan. Namun tadi Yang menunaikan hak diri itu selama dalam batas-batasan, dalam batasan syariat. Ya, tidak boleh berlebihan. Ya, maka di antara hak diri, istirahat dan tidur. Ini diberi istirahat dan tidur. Namun tidur yang berlebihan, yang lebih dari kebutuhan, yang wajar dan semestinya. Nah, ini satu hal yang tercela dan bisa menjadi bagian dari godaan setan. Karena di antara bentuk godaan setan adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah, dengan murni mubah, supaya semakin sedikitlah waktu ibadah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesehatan itu satu hal yang tidak latadumu, satu hal yang tidak terus menerus. Tidak boleh tidak akan diiringi dengan sakit. Tidak ada orang yang sehat terus menerus. Setiap hari sehat itu tidak ada. Yang ada adalah variasi. Kadang sehat. Ya, kadang sehat, kadang sakit. Seandainya tidak ada sakit, kecuali berusia lanjut usia, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan bahasanya tidak ada orang yang terus menerus sehat. Fa'ina kabirasini, maka orang yang usianya sudah lanjut terhalang untuk melakukan amal disebabkan syaikhukhah, kondisi tua alatikot halat bihi yang terjadi dan menimpa dirinya. Ada satu syair yang menarik yang mengatakan yasurul fata tulus salamati wal baqa. Al fata di sini artinya orang. Banyak orang suka tulus salamati, senantiasa sehat, wal baqa, dan berumur panjang. فَكَيْفَ تَرَتُ لَسَلَامَةِ يَفْعَلُ, maka bagaimanakah engkau lihat dampak dari tula salamati yang selalu sehat. Dampak dari selalu sehat. Selalu sehat sehingga umurnya panjang. Maka apa yang terjadi? Menua. يَرُدُّ fata بَعْدَ tidak ba'dat tidali wa sihatin yanu'u idha romal qiyama wa yuhmalu. Maka umur yang panjang dan badan yang senantiasa sehat itu akan mengembalikan seseorang ba'da setelah iktidal, setelah proporsional fisiknya, wa sihatin dan sehat. Ya, akan mengembalikan yanu'u idha romal qiyamah. Idha romal qiyamah, jika ingin berdiri. Yanu'u jauh atau kesulitan. Maka setelah berumur panjang orang itu jadi menua. Nanti kalau sudah tua, betul-betul tua, maka untuk ketika ingin berdiri saja yanu'u, jauh, itu kesulitan, kepayahan. Akhirnya wayuh malu, dia digendong. Maka seandainya orang itu, seandainya tidak ada derita secara fisik kecuali usia tua, itu sudah cukup. Fasihatu maka badan yang sehat itu membantu. Ini akan menolong. Al-muwaffaqa. Orang yang mendapatkan taufik. Orang yang sukses. Untuk terbantu dengan badan yang sehat. Untuk menyelesaikan semua urusan agamanya dan dunianya. Waqad qala Siddiq Abu Bakrin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan sebagaimana diriatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Salallahu al-mu'afata. Mintalah kepada Allah badan yang sehat. Fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairun minal mu'afati. Sebenarnya tidaklah seorang itu diberi setelah yakin, setelah iman, ini satu hal yang lebih baik daripada badan yang sehat. Namun tidak ada seorang pun yang bertakwa, namun dia ceroboh, teledor, dalam memanfaatkan waktu dan memanfaatkan kesehatannya, sehingga tidak memanfaatkan dua nikmat tersebut dengan baik, kecuali akan menyesal, dan menyesal, sedih, wabaka dan menangis. Kemudian ada satu kaidah hidup yang penting, yang asalnya adalah perkataan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriatkan oleh Muslim di sahihnya. Di sini dikatakan, wasa'idu manita'adha bighairihi. Orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang sukses adalah orang yang mengambil pelajaran dari kasus orang lain. Walaisa manita'idha bihi manita'adha bighairihi. Dan bukalah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang mulia, orang yang dijadikan pelajaran, dijadikan sebagai bahan pelajaran oleh banyak orang. Ini asalnya adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Redaksi perkataan Ibnu Mas'ud, wasa'idu man wa'idha bighairihi. Dan orang yang bahagia, orang yang untung, adalah orang yang mendapatkan nasihat dari kasus dan derita dan penyesalan orang lain. Maka siapa itu orang yang beruntung? Adalah orang yang tahu sejarah dan mengambil pelajaran dari sejarah. Maka dia jumpai orang-orang yang menyesal, orang-orang yang meratapi masa mudanya, kenapa tidak dimanfaatkan, yang menyesali masa single dan jumlahnya, kenapa kemarin tidak rajin belajar. Yang menyesali masa sehatnya, kenapa kemarin tidak maksimal dalam taat. Maka kita tahu kasus si A, si B, si C yang menyesal. Karena tidak bisa memanfaatkan waktu luang dan badan sehat dengan baik. Maka kita yang sedang berada dalam nikmat tersebut hendaknya mengambil pelajaran. Jangan sampai senasib dengan dia. Tak boleh jadi ibu-ibu yang menyesal setelah anaknya banyak, enggak lagi punya waktu untuk belajar. Dulu kenapa ketika awal nikah, ketika baru punya anak satu, kenapa enggak rajin belajar? Atau ketika masih gadis, kenapa enggak rajin belajar? Nah, ini kasus orang. Ambillah pelajaran dari penyesalan orang tersebut. Jangan sampai kita malah menjadi bahan pelajaran bagi banyak orang. Karena keteledoran kita, karena kecerobohan kita, akhirnya nanti kita menyesal, setelah sibuk menyesal, setelah banyak urusan menyesal, kenapa dulu tidak begini dan tidak begitu. Kemudian ada banyak anak-anak muda yang mengambil pelajaran dari kasus kita. Nah, ini orang yang celaka, orang yang merugi. Wadzalika, dan hal tersebut, maka waktu luang itu akan diambil hari ini atau besok. Maka waktu luang itu akan akan diambil. Kalau tidak hari ini, besok. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebagaimana diriatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, badiru bil a'mali, segeralah beramal. Ya, cepat-cepatlah beramal. Ya, cepat-cepatlah berubah ke arah yang lebih baik. Fitanan sebelum datang hal-hal yang membelokkan dari kebaikan, yang hal-hal yang membelokkan ini kaqita illailil muzlim, seperti potongan malam yang demikian gelap. Dan ketika kondisi demikian, maka demikian parahnya keadaan sampai-sampai ada orang di pagi hari itu beriman dan sorenya kafir. Ya bi'udina bi'aradhi minad dunya. Dia jual agamanya dengan harta dunia. Oleh karena itu di antara taujihat dari arahan ayahku Syekh Mukbil rahimallahu taala, beliau punya nasihat yang berkesan di hati anaknya sehingga melekat di hati anaknya sehingga bisa kemudian dicantumkan di sini. Istahidu, rajinlah dan bersungguh-sungguhlah dalam belajar, dalam jadilah orang yang produktif, orang yang kemudian mengumpulkan hal-hal yang positif dalam diri. Qabla an ta'tiyakum suwarifu, sebelum datang hal-hal yang membelokkan. Hal-hal yang membelokkan dari hal-hal yang dinilai sangat manfaat. Yang padahal suwarif itu ternyata sebuah keniscayaan. Boleh jadi suwarif itu adalah keniscayaan untuk berkhidmat kepada suami. Bisa saja suwarif itu adalah keniscayaan sebuah keniscayaan untuk beres-beres rumah, untuk mandiin anak dan seterusnya. Maka siapa yang masih dan ketika anaknya satu, ya tentu berbeda dengan anaknya dua, tiga, empat, dan lima. Maka ketika belum datang hal-hal yang membelokkan dari belajar dan berbagai macam aktivitas yang manfaat, meningkatkan ilmu, meningkatkan wawasan, meningkatkan skill, meningkatkan keterampilan, maka rajinlah, bersungguh-sungguhlah. Wal masyaghil, dan berbagai macam kesibukan itu bertolak belakang dengan kegiatan mencari ilmu. Nanti kalau sudah banyak kesibukan, kesibukan melayani suami, kesibukan merawat anak, kesibukan beres-beres rumah, apalagi anaknya sudah semakin banyak, nanti ada kesibukan ngantar sekolah, kesibukan jemput pulang sekolah, kesibukan nemeni anak belajar, dan yang lainnya. Maka kesibukan-kesibukan ini bertentangan dengan, bertolak belakang dengan aktivitas menuntut ilmu. Kalau banyak kesibukan, tentu secara umum tidak bisa menuntut ilmu atau tidak bisa maksimal menuntut ilmu. Khususan terutama aktivitas mudzakarah dan menghafal. Aktivitas diskusi dan menghafal. Idza kasurat fa innaha tud'ifu adz-dzakirata. Dan berbagai macam kesibukan itu jika sudah banyak, maka akan melemahkan daya ingat. Oleh karena itu, masa emas untuk menghafal Quran dan yang lainnya, itu adalah masa-masa remaja. Dia tidak mikirkan kecuali dirinya sendiri. Tidak ada kesibukan yang ini mempengaruhi kualitas daya ingat. Kalau kesibukan itu demikian banyak, maka melemahkan daya ingat, ngapal jadi sulit. Kenapa? Ada berbagai macam kesibukan, ada berbagai hal yang harus diurusi. Oleh karena itu, Sebagian ulama tatkala menjabat jadi qadhi semacam Syariq Ibn Abdillah An-Nakhai, ya, terkenal dengan sebutan Syariq Al-Qadhi, sa'ahifduhu, jelek, jadi rusak hafalannya, hafalan hadisnya. Kenapa? Bisa babi syawaghili, disebabkan kesibukan pekerjaan. Namun meskipun yaitu tidak, bukan kaidah baku, sebagian ulama tatkala menjabat sebagai pejabat, yaitu jadi qadhi, jadi hakim, malah bertambah ilmunya. Maka semua permasalahan yang disodorkan kepada beliau, akan beliau kaji dengan baik. Contohnya Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani atau Imam Syaukani. Jadi intinya gimana? Ya tadi kaidah generalnya, ini bahasanya kesibukan itu bisa melemahkan daya hafal dan demikian realnya. Ini ketika orang itu sudah banyak urusan, suruh ngapal ayat semakin sulit. Lain halnya orang yang tidak banyak urusannya, ngapal ayat, ngapal hadis, ngapal kaidah, itu lebih ringan. Ya meskipun ini tidak hukum baku, ada orang yang tambah sibuk ternyata ya, tetap sukses dalam belajarnya semacam Imam Syaukani. Ya, kalau ini jawabannya adalah wal barakatu minallahi. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita kaji di kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan jadi nasihat yang bermanfaat untuk kita semua, untuk saya yang membacakan dan semua yang hadir di majelis ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.